Misi bang. Beli apaan? Sampo bang. Oh itu sampo anti ketombe. Iya iya iya. Bisa jadi bisa jadi. Anti ketombe basah. Iya iya iya iya iya. Yang ngilangin apa? Iya iya betul betul. Yang ngilangin gatal bukan? Iya. Ngilangin kuman bukan? Iya iya iya iya iya. Ya. Dengan perlindungan 12 jam. Bukan. Kalau gitu 24 jam. Oke, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. 48 jam. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya betul betul. 48 jam. Iya. Oh, jadi sampo yang ngilangin ketombe basah, apa dan kuman dengan perlindungan 48 jam. Iya. Coba apa coba apa coba apa coba. Head and soldier. Aduh, bang bukan head and soldier. Bukan head and soldier. Bukan bang, head and soldier. Head and soldier. Move on ke head and soldiers. Soldiers. Walau nyebutnya agak ribet, head and shoulders dengan perlindungan 48 jam, ketombe basah, apek dan kuman kelar. Minta sama abangnya ya.